السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حديثين الله مليكاً، marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, kita diberikan nikmat hidup dan hidup yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk belajar, nikmat kesempatan menambah iman dengan mengikuti kajian dan menuntut ilmu, dan nikmat Allah urai kendala kita dengan izinnya. Setelah kemarin qadarullah, kendala itu sampai detik terakhir. Sampai jam 6:30 lebih, bahkan sampai sore. Sehingga tidak memungkinkan untuk diselenggarakan. Baru sore kemarin Allah bantu dan Allah urai untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali. Tentu saja pertemuan setelah kendala harus membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Harus membuat kita semakin yakin bahwa kita ini lemah. Begitu ada kendala dari satu sisi saja, kajian tidak bisa diselenggarakan. Dan seharusnya ini semakin membuat kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Dan bukan bergantung pada kepintaran, kekuatan, dan kemampuan kita. Dan memperbanyak istighfar dan tobat kepada Rabbul Alamin. Karena itu sekali lagi, mohon maaf atas kendala kemarin, dan ini seharusnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta pertolongan agar Allah lancarkan kajian kita pada pagi ini. Bukan hanya melancarkan jalannya kajian secara teknis, tapi juga melancarkan masuknya ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya ke pendengaran kita atau ke dalam buku catatan kita yang penuh dengan kalimat hikmah, ilmu, dan ibrah, tapi gak masuk ke hati. Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan. Nah, pada hari kiamat nanti jemaah kita akan ditanya tentang dua hal, tentang ilmu. Wa an ilmihi madza amila bih. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi katakan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara di antaranya. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Dia ditanya tentang ilmunya. Belajar gak ketika di dunia? Ikut kajian gak ketika di dunia? Menuntut ilmu gak ketika di dunia? Punya waktu gak untuk belajar ketika di dunia? Lalu pertanyaan kedua, Mada amila bi? Apa yang Anda amalkan dari ilmu Anda? Ketika kita bisa jawab, ya alhamdulillah, ya Allah, aku belajar Riyadhus Shalihin misalnya. Pertanyaan kedua, diamalin gak tuh Riyadhus Shalihin? Diamalkan apa enggak? Ketika kita belajar bab ikhlas, diamalkan gak bab ikhlas? Ketika saat ini kita belajar bab mujahadah, sudah bersungguh-sungguh atau belum? Mada amilabi? Apa yang sudah diamalkan dari ilmu Anda? Maka mintalah pertolongan jemaah sekalian kepada Al-Qawi. Kepada Al-Qadir. Agar Allah membuat kita mudah mengamalkan ilmu-ilmu kita. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya jemaah sekalian, marilah kita kuatkan kembali syahadatin kita. Selalu ingat bahwa kita ini hamba, bukan siapa-siapa. Titel di dunia hanya ujian buat kita. Ya, jabatan di dunia hanya ujian. Di dunia hanya ujian. Sejatinya kita hanyalah hamba. Hamba yang tidak bisa mencegah jika hal terpenting dalam hidupnya yaitu nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Bertauhidlah hanya kepada Rabbul Alamin. Jaga diri dari kesyirikan. Jaga diri dari hawa nafsu. Dan dalam beribadah ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah beliau. Jadilah umat yang baik. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Kita akan bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam hadis yang ke-15. Bismillah. Dalam Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal. Buku yang menempati ranking kedua dari segi penyebaran dan pengkajian. Karena buku ini hanya kalah dari Al-Quranul Karim. Kitabullah atau Al-Quran adalah kitab yang paling tersebar dan paling luas dikaji. Dan setelah Al-Quran, ulama menyatakan buku berikutnya Riyadhus Shalihin. Sangat luar biasa. Disusun langsung oleh ulama, dari ulama-ulama terbaik kita. Ulamanya Madzhab Syafi'i dan seluruh kaum muslimin. Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri, Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah senantiasa membantu kaum muslimin. Yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit, yang sedang mengalami musibah banjir atau longsor, dan tadi malam bisa dikatakan di beberapa wilayah itu full diguyur hujan. Allahumma shaiban nafi'ah sampai detik ini. Di sini baru berhenti beberapa menit yang lalu. Allahumma shaiban nafi'ah. Minta kepada Allah agar kita diberikan hujan yang bermanfaat. Hujan yang berkah. Dan bagi yang terkena banjir, semoga diberikan kesabaran dan ganti oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah membantu yang sedang terkena musibah atau kesulitan. Dan kalau kita gak bisa bantu apa-apa, gak bisa bantu harta, kita bisa bantu doa, jemaah. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Doa wal ibadah. Doa itu inti ibadah. Semoga Allah rahmati kita semua. Dan semoga musibah-musibah itu tidak menjadi penghalang kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Untuk selalu belajar. Untuk selalu ikut kajian. Masih ingat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Semoga Allah rahmati kita semua. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat Anas bin Malik? Ya, salah satu atau asisten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diserahkan oleh ibunya dari kecil. Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Ghaba ammi Anas bin Nadar an qitali Badar." Pamanku Anas bin Nadar. Ammi itu paman dari ayah. Paman dari ayah. Kalau paman dari ibu, khal. Jadi om dari ayah atau paman dari ayah. Jadi omku atau pamanku dari jalur ayah yang bernama Anas bin Nadar. Yang bernama Anas bin Nadar. Itu tidak ikut perang Badar. Tolong tampilkan langsung terjemahan saja. Karena kita langsung syarah hadis ini. Hadis ini tentang cerita. Jadi beliau cerita, saya tuh punya om atau saya punya paman dari jalur ayah. Dan paman saya ini itu gak ikut perang Badar. Tidak ikut perang Badar. Hadirin Allah muliakan. Dan ada banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar. Bukan karena gak mau. Tapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang keluar dari kota Madinah, itu memang tidak ada keinginan untuk berperang. Makanya yang dibawa hanya sedikit, hanya 300-an belas orang saja. Tapi Allah takdirkan terjadi peperangan. Dan akhirnya sebagian gak ikut. Dan di antara yang gak ikut adalah Anas bin Nadar. Faqal, lalu Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik, jadi om dan keponakan sama-sama namanya Anas, jemaah. Tapi mulai sekarang kalau kita bilang Anas berarti Anas bin Nadar ya. Jadi faqal, Anas bin Nadar menyampaikan, "Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Ya Rasulullah, saya tidak ikut. Saya tidak ikut peperangan pertama di mana engkau berperang dengan orang-orang musyrikin. Artinya saya enggak ikut perang Badar ya Rasulullah. Karena perang Badar perang pertama. Lihat berikutnya jemaah. Lainillahu ashhadani. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan memberikan kesempatan kepada aku untuk ikut pada peperangan berikutnya, untuk bergabung dalam sebuah peperangan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarayannallahu ma asna. Maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Masya Allah. Luar biasa kalimatnya jemaah. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah kasih kesempatan aku untuk ikut di peperangan berikutnya, atau Allah kasih kesempatan aku ikut sebuah peperangan, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Atau Allah akan perlihatkan apa yang akan aku lakukan. Nah, ini pelajaran besar. Bagaimana para sahabat itu menyesal. Menyesal. Ketika kehilangan kesempatan beramal soleh. Walaupun amal solehnya sangat beresiko. Dan resikonya sangat fatal. Resikonya mempertaruhkan nyawa. Tapi ketika itu adalah sebuah amal soleh dan mereka tidak ikut, ada penyesalan dalam hati mereka. Kenapa saya gak ikut? Tapi qadarullah wa syafa'al. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, kalau Allah memberikan kesempatan, dia akan lihat apa yang akan aku lakukan. Lihat cuma sekalian. Kalimat yang penuh dengan nilai-nilai tauhid dan akidah. Bahwa semua ditakdirkan oleh Allah. Bahwa amal soleh adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bukan karena skill kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita punya banyak uang sehingga kita bisa bersedekah misalnya, bukan karena kita punya banyak akses jadi kita bisa bantu orang, bukan. Lihat Anas bin Nadhr, kalau Allah kasih kesempatan, Allah takdirkan, Allah kasih kesempatan aku untuk berperang, maka Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Bagaimana kalimat seorang sahabat yang dibina dengan iman dan tauhid kepada Allah. Dengan kalimat-kalimat orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Yang memastikan, saya akan ikut yang berikutnya. Dan saya akan tunjukkan pada dunia. Ngapain tunjukkan pada dunia? Terus memang Pak yakin pasti ikut. Atau, ya Rasulullah, kemarin saya gak ikut, tapi tenang aja, berikutnya pasti saya ikut. Berikutnya pasti Anda ikut. Anda bisa mati sore ini. Allah bisa cabut nyawa Anda besok. Kan sering, karena mohon maaf bro, kemarin gue gak ikut. Tapi nextnya gue pasti ikut. Siapa yang bilang pasti itu? Subhanallah. Kita sering dengar di keseharian kita. Mohon maaf aku gak bisa ikut. Tapi berikutnya deh. Aku akan ikut. Akan ikut. Yakin. Subhanallah. Ada orang yang haji 2 tahun yang lalu, dia bilang, oh, haji tahun ini aku gak bisa. Haji besok, tahun depan insya Allah. Gak pakai insya Allah. Tahun depan, aku akan haji. Tahun depannya pandemi. Gak ada yang haji. Subhanallah. Mikir ada pandemi ketika dia bilang, gak tahun depan. Aku akan haji. Gak ada haji. Subhanallah. Bagaimana Anas bin Nadhr. Ini pelajaran besar jamaah. La inillahu ashhadani. Kalau Allah kasih kesempatan aku untuk ikut, lihat. Semua di tangan Allah. Semua Allah yang putuskan. Semua Allah yang takdiran. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan surat At-Takwir ayat terakhir. Dan apapun yang kalian inginkan tidak akan bisa. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Kecuali di-ACC oleh Allah. Tidak akan bisa. Ini sosok yang memang dibangun di atas iman dan tauhid. Kalau Allah kasih kesempatan. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah mudahkan, lihat bahasanya. Tauhid bukan hanya teori jamaah. Tauhid bukan hanya di kajian. Tapi tumbuh hidup di dalam diri mereka dan mereka jawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sampai dalam hal-hal yang keseharian, lisan mereka. Itu menunjukkan mereka bergantung kepada Allah. Dan tahu siapa yang ngatur ini semua. Sedangkan kita andalkan diri kita. Kita pastikan, subhanallah. Pokoknya next trip gue ikut ya. Gue ikut. Next trip gue ikut. Anda yakin? Subhanallah. Dan kalau kita cek, itu karena minimnya iman dan tauhid. Akhirnya ngandalin diri sendiri. Sok tahu. Sok ngerti apa yang akan terjadi tahun depan. 2 tahun lagi. Dan lihat berikutnya. Layarayannallahu ma'asna. Atau layuriannallahu ma'asna. Allah pasti akan lihat apa yang akan aku lakukan. Lihat sebagian para ulama mengatakan, lihat bahasanya Anas bin Nadhr, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Para sahabat dididik dengan keikhlasan. Isu bagi mereka adalah bagaimana dilihat oleh Allah. Bukan dilihat oleh makhluk. Bukan dilihat oleh manusia. Allah akan lihat apa yang aku lakukan. Jadi kalau Allah kasih kesempatan, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Beliau ingin tunjukkan kepada Allah, bukan tunjukkan kepada si A, bukan tunjukkan kepada si B, bukan tunjukkan kepada si C. Enggak. Sebagian orang mengatakan, saya akan tunjukkan kepada mereka, mereka salah menilai saya. Untuk apa tunjukkan kepada manusia, jemaah? Apakah itu menenangkan kita? Enggak. Ketenangan ada pada keikhlasan. Saya akan tunjukkan pada dunia. Apa tunjukkan pada dunia? Dunia mal'unah, kata Nabi. Dunia itu terlaknat. Mal'unun mafiha. Semua dalam dunia terlaknat. Kecuali anomalinya, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Wa mawalah. Dan amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Wa alim wa muta'atim. Dan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi buat apa kasih tunjuk? Buat apa ingin menunjukkan kepada sesuatu yang terlaknat? Saya akan buktikan ke keluarga saya bahwa saya mampu berdiri sendiri. Ya bagus mandiri, tapi buat apa buktikan ke keluarga? Apakah keluarga kita yang menentukan baik buruk kita? Enggak. Saya akan tunjukkan kepada orang-orang yang membuli saya dulu, yang meremehkan saya, bahwa mereka salah. Buat apa kita buktikan kepada makhluk? Bukankah kita belajar keikhlasan? Adapun Anas bin Nadhr, saya akan perlihatkan kepada Allah. Allah akan lihat nanti. Allah akan lihat. Dan Allah akan perlihatkan. Allah akan lihat dan Allah akan perlihatkan. Ini yang Allah muliakan. Ulama, yang diinginkan oleh Anas bin Nadhr adalah Allah lihat beliau, bukan yang lain. Maka ini menunjukkan iman dan keikhlasan beliau. Allahu Akbar. Makanya hadirin Allah muliakan. Dan beliau gak berkoar-koar. Beliau gak mengatakan saya akan ini, saya akan itu, saya akan enggak. Allah akan lihat apa yang saya akan lakukan. Kalau Allah takdirkan itu. Dan gak berkoar-koar. Gak sesumbar, enggak. Begitulah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas gak sesumbar. Tapi jelas, clear. Dia akan mujahadah, dia akan totalitas. Kenapa? Karena Allah lihat. Kalau parameter kita, Allah kan Allah lihat kita 7 kali 24 jam. Kita baca ayat kursi setiap hari jamaah dan kita selalu baca la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk dan Allah enggak tidur. Ya Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu depan mereka, belakang mereka, Allah tahu semua. Kalau kita sudah menjadikan yang penting Allah lihat performa kita 7 kali 24 jam luar biasa. Anas bin Nadhr. Hadirin Allah muliakan. Makana yawma Uhud. Lalu ketika terjadi perang Uhud, hujan lagi jemaah. Allahumma shaiban nafi'ah. Semoga Allah kasih hujan yang berkah dan penuh kebaikan dan manfaat, dan semoga Allah jaga dari berbagai musibah. Terima musibah semoga diberikan kesabaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jemaah sekalian. ketika perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah, di awal bulan Syawal. Di awal bulan Syawal, di hari Sabtu. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu. Dan kita tahu, singkat cerita, bahwa pada awalnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai ketika mayoritas pasukan memanah yang ditempatkan oleh Nabi SAW di Bukit Rumah, namanya sekarang dikenal dengan Bukit Rumah. Rumah itu pemanah, rumah itu pemanah. Yang pernah ke kota Madinah, pasti ada gambaran karena sudah pernah berkunjung ke Uhud. Dan biasanya dijelaskan oleh pembimbingnya tentang bukit itu. Mereka berpikir perang sudah dimenangkan, sudah selesai, lalu mereka turun. Lupa dengan perintah Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan dari awal, jangan pernah ada yang turun dari bukit tersebut. Jangan pernah ada yang turun. Sampai Nabi benar-benar wanti-wanti dalam riwayat, jangan ada yang turun walaupun kalian melihat jasad-jasad kami dimakan oleh burung pemakan bangkai, jangan ada yang turun. Tapi ternyata mereka turun. Dan turunnya mereka membuat Bukit Rumah menjadi titik lemah dan entry point. Lalu itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Membawa pasukan berkuda menyerang dari sana. Lalu mengepung Nabi SAW dari dua arah. Dan akhirnya peta berubah, peta peperangan. Dan diambil alih oleh orang-orang musyrik. Dan pada saat itu kaum muslimin terurai. Diserang dari dua arah. Dan pada saat kaum muslimin terurai tersebut, wan kasyafal muslimun. Wan kasyafal muslimun. Dan ketika kaum muslimin terurai, maksudnya pada saat sedang kalah, sedang berada di posisi bawah, nggak karu-karuan pada saat itu jemaah. Wan kasyafal muslimun. Kita lihat lagi redaksinya, wan kasyafal muslimun. Dan pada saat itu kaum muslimin terurai. Dan bahasanya Anas bin Malik penuh adab ya. Beliau nggak mengatakan pada saat kita kalah, tapi terurai. Bahasa bagus sekali. Bahasa yang beradab dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud. Qal, maka Anas bin Nadar, pamanku mengatakan, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Wa abra ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah. Ya Allah, kata beliau, aku minta uzur kepada engkau, aku minta maaf kepada engkau. Dari yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Beliau minta maaf kepada Allah. Karena kondisi jadi begini. Dan jadi terurai. Gak solid lagi. Lo minta maaf kepada Allah. Dan aku berlepas diri kepada engkau dari yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Masya Allah. Lalu aku minta maaf, teman-teman saya begini. Gak semua, tapi terurai, artinya kondisi berubah. Dan saya berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik. Lalu beliau maju. Bukan mundur. Bukan kabur. Bukan sembunyi. Setelah beliau doa seperti itu, beliau maju. Tsumma taqaddam. Fastaqbalahu Sa'ab bin Mu'adz. Beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat besar dari suku Aus Madinah, Ansari. Ini pemimpin salah satu tokoh besar Al-Aus, penduduk Madinah. Penduduk Madinah adalah Aus dan Khazraj. Anas bin Nadar dari Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad dari Aus. Jadi Anas bertemu dengan pemimpin besarnya Al-Aus. Sahabat, sahabat Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'ad. Ketika beliau maju, beliau ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Lalu apa yang beliau katakan kepada Sa'ad bin Mu'ad? Ya Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin nazar inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga demi Allah Rabbnya nazar, aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'ad, surga. Surga. Aku mencium aroma surga dari bukit, dari balik Uhud. Sebagian ulama mengatakan seperti As-Suyuti bahwa ini maksudnya saya ingin masuk surga. Tapi sebagian ulama lain mengatakan seperti Syekh Utsaimin, belum benar-benar mencium aroma surga. Dan itu karomah. Allah mencium aroma surga. Mencium aroma surga. Dan beliau melangkah mantap maju ke medan tempur. Suara. Kata saat surga. Saat. Saya mencium aroma surga. Demi Allah saya mencium aroma surga. Dari balik bukit Uhud. Dan beliau melangkah pasti. Masuk ke medan tempur. Secara hitung-hitungan itu sangat beresiko karena tetap dikendalikan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Sa'ad bin Mu'ad, "Fama istata'tu ya Rasulullah, ma asna, ma sana?" Ya Rasulullah, saya enggak mampu melakukan apa yang boleh lakukan. Sekilas info buat jemaah, Sa'ad bin Mu'ad pun sosok yang punya nyali besarnya luar biasa. Bukan pengecut Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad nyalinya besar. Sa'ad bin Mu'ad orang yang sangat berani. Dan terbukti Sa'ad bin Mu'ad wafat di perang Tabuk terkena panah. Lalu bertahan beberapa lalu meninggal. Ini bukan orang-orang pengecut jemaah. Sa'ad bin Mu'adz pemberani luar biasa. Beliau wafat di perang Tabuk. Tapi lihat apa yang kata beliau. "Fama istata'tu ya Rasul ma sana?" Saya enggak bisa lakukan apa yang dilakukan Anas bin Nadar. Allahu Akbar. Pernah bayangin enggak sih? Ketemu saat surga. Demi Allah surga. Pernah enggak kita berpikir demikian? Ketika kita lagi capek atau ngerjain sesuatu yang benar-benar surga, ini surga. Karena karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Aku mencium aroma surga dari barik Uhud. Masuk. Dan apa kata Anas? Kata Anas bin Malik, keponakannya, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bis-saif aw ta'natan bi-rumah." Lalu kami mendapatkan paman kami, Anas bin Nadhr, tewas dengan luka sabetan pedang dan tusukan tombak kurang lebih 80-an tusukan dan luka. 80-an. Itu dari 83 sampai 89 kurang lebih. 80-an sabetan dan tusukan. Coba renungkan, 80-an. 80-an. Auram ya bisa atau terkena anak panah. وقد مثل به المشركون. Dan bukan hanya ditusuk dengan tombak, disabet dengan pedang, dan ditembak dengan anak panah, tapi beliau pun dimutilasi oleh orang-orang musyrikin. Allahu Akbar. 80-an. Coba yang ini, kita lihat tangan kita, tangan kanan, tangan kiri. Lah, coba hitung aja muka, badan, kaki, 80-an. Itu muka jadi apa 80-an? Semua 10-10 lah, 10 di muka, 10 di tangan kanan, 10 di tangan kiri, 10 di dada, 10 di punggung, 10, 20, 30, 40, 50, 10 ke paha, 10. Ya. Subhanallah. 80-an. Tadi mutilasi. Sama-sama fama arafahu ahadun. Dan tidak ada yang mengenali beliau siapapun dari kami. Tidak ada satupun dari kami yang bisa mengenali beliau. Gak ada yang tahu. Kecuali saudarinya. Saudari perempuan. Yang bernama Ar-Rubai'. Itu yang bisa mengenali Anas bin Nadhr dari ujung jari jemarinya. Subhanallah. Jadi dikenali bukan dari muka jemaah. Muka gak ada yang bisa kenali. Bahkan keluarganya gak bisa kenali. Muka gak bisa kenali. Dari ujung jemari. Ujung jari jemari. Jadi bayangin separah apa itu. Muka gak bisa dikenali. Hadirin Allah muliakan. Lalu Anas bin Malik menyampaikan, "Kunna nura aw nadhun." Dan kami berpandangan bahwa surat Al-Ahzab ayat 23 turun untuk beliau dan orang-orang yang seperti beliau. Apa isi surat Al-Ahzab? Allah berfirman jamaah, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahba, waminhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Allahu Akbar. Kita bercermin dengan ayat ini jamaah. Catat baik-baik ayat ini dan evaluasi diri kita dengan ayat ini. Dan di antara orang-orang beriman, kata Allah, ada orang-orang yang jujur, jujur sodaku, yang jujur dalam menepati perjanjiannya dengan Allah, jujur dalam menepati perjanjian mereka dengan Allah. Kita semua punya janji dengan Allah untuk bertauhid, untuk menjadi hamba, untuk beribadah, untuk menjadi saleh dan saleha. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Dan di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang jujur dalam menunaikan janjinya dengan Allah. Faminhum man qada nahba. Maka di antara mereka ada yang gugur, ada yang wafat dalam memenuhi janji tersebut. Wa minhum man yantadhir. Dan sebagian mereka ada yang menunggu-nunggu. Jadi ada yang wafat jemaah. Dan ada yang enggak wafat, ada yang belum wafat. Dan yang selamat atau yang enggak wafat itu enggak kabur. Tapi nunggu, nunggu. Enggak mundur, nunggu. Wa minhum man yantadhir. Enggak beranjak. Enggak menghindar. Karena tujuannya adalah memenuhi janji mereka dengan Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka enggak rubah janji mereka. Mereka setia menunggu, setia menunggu. Jadi ngelihat teman-temannya wafat, mereka enggak bergeming. Tuhan, itu kan enggak mudah. Ada orang ngelihat temannya wafat depan matanya, apa enggak kabur itu jemaah? Itu menerima Rabbu. Kalau mereka enggak, tetap yang tadhir, nunggu. Nunggu giliran. Nunggu kesempatan untuk berjuang di jalan Allah. Nunggu kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal soleh. Nunggu. Setia aja nunggu gitu. Mau bandalu tabdila. Dan mereka gak ubah perjanjian mereka. Tetap. Orang mau bilang apa sekarang tetap. Kata Anas, ayat ini turun untuk Anas bin Nadhr dan yang semisal. Subhanallah, ketika beliau gak ikut perang Badar, beliau nunggu kesempatan. Nunggu kesempatan. Kesempatan berikutnya. Dan ketika kesempatan itu datang di Uhud, beliau jujur. Qadu nafsa, qadu nahba. Dan beliau tewas di sana. Dan lu gak rubah. Lu gak rubah. Bahkan udah bicara. Kalau Allah kasih kesempatan saya untuk berjuang, Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Dan lu gak rubah. Rubah itu jamaah. Dan kondisi pada saat itu, kondisi susah. Kondisi genting sampai saat dimulai aja mengatakan, saya gak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Anas. akan masuk lah. Tapi kalau enggak ya kita mundur. Makanya zaman sekarang Nabi mengatakan intas dukila yas duka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Sebenarnya telah jujur. Ketika mengatakan la inillahu ashhadani, kalau Allah kasih kesempatan, Allah takdirkan, Allah akan lihat apa yang aku lakukan. Dan jujur. 80-an tusukan sabitan pedang dan anak-anak panah dan mutilasi, dan itu tidak bisa dikenali kecuali dari ujung-ujung jari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah beliau kalah? Tidak. Beliau katakan surga warabbin nazar, demi Allah Rabbnya nazar, aku mencium aroma surga dari balik pohon. Subhanallah. Allah kasih karoma. Karena kejujuran seseorang. Karena kesolehan seseorang. Oleh karena itu jemaah sekalian, berjuanglah dalam beramal soleh. Dan perjuangan kita dalam beramal soleh belum ada apa-apanya dibanding perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anas bin Nadhar menunjukkan bagaimana beliau melangkah maju ke dalam pertempuran di perang Uhud, kita masih berkutat bangun untuk sholat. Kita masih berputar berjuang untuk sholat duha. Kita masih berputar untuk berinfak dengan mungkin 0,5% harta kita. Kita masih berputar untuk nahan marah depan suami. Kita masih berputar berjuang untuk bersikap baik sama istri. Jauh sekali. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi. Kata para ulama, beda ya antara timur dan barat. Tapi itulah kita. Kita masih berjuang, berkutat di jangan marah, jangan emosi. Bandingkan dengan Anas bin Nadhar. Maka berjuanglah jemaah. Amalkan iman. Pelajarilah iman. Dan ini buah dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita bersyukur Allah kasih kemudahan dan kelancaran sampai akhir. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la ya'lamu.